Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Syedera Lun, Berita Sore edisi hari ini Sabtu 10 April 2021 dibacakan Tia Andalusia dan Ardiansyah. Jelang Ramadan, Dinas Pangan Pertanian Kota Banda Aceh awasi keamanan pangan segar. Berharap mendapat bantuan uang megang, warga beramai-ramai ke kantor Bupati Pidijaya. Ulama MPU Aceh mengeluarkan tausiah tentang kegiatan keagamaan dalam bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Cities 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli, Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, jelang bulan suci Ramadan, Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan DPPKP Kota Banda Aceh melakukan pengawasan keamanan pangan segar di Pasar Penayung, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Jumat 9 April 2021. Dari Banda Aceh, Misra Nasri melaporkan. Kepala DPKKP Kota Banda Aceh, Insinyur Zulkifli Syahbudin MM mengatakan, pemeriksaan pangan ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, di mana pangan segar yang beredar di masyarakat itu harus aman untuk dikonsumsi. Ia menyebutkan, kali ini pihaknya melakukan pengujian terhadap zat berbahaya seperti formalin dan pemutih. Adapun hasil pengujian yang telah dilakukan pada semua sampel adalah negatif terhadap zat berbahaya formalin dan klorin. Sementara itu, Kabid Ketahanan Pangan DPPKP Kota Banda Aceh, Wahyuni Wafar SPT MSI mengatakan, untuk ikan segar dilakukan pengujian tes kit formalin, sedangkan untuk beras, dilakukan pengujian chlorine in rice test kit. Menurutnya, keamanan pangan itu sangat penting dalam rangka menjaga warga Kota Banda Aceh dari ancaman mengonsumsi zat-zat berbahaya dari pangan yang dijual di pasar. Darlun, sejumlah warga Kabupaten Pidijaya Aceh ramai-ramai ke kantor Bupati Pidijaya meminta atau berharap mendapat uang megang pada Jumat sore kemarin. Dari Pidijaya, Idris Ismail melaporkan. Padahal Pemkab Pidijaya tahun ini tidak memplot dana khusus untuk kebutuhan megang, karena banyaknya kebutuhan lain di tengah pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, Pemkab Pidijaya meminta maaf atas ketiadaan dana khusus kepada warga kurang mampu untuk membeli daging megang Ramadan 1442 Hijriah ini. Kepala Bakesos Pidijaya Banta Baihaki MM kepada Serambi FM mengatakan, karena warga kurang mampu ini sudah terlanjur datang, maka diserahkan uang ala kadarnya. Sudarlun, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengeluarkan tausiah tentang kegiatan keagamaan dalam bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Tausiah MPU Aceh nomor 2 tahun 2021 diterbitkan pada 25 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Wakil Ketua 1 Tengku Haji Faisal Ali, Wakil Ketua 2 Dr. Tengku Haji Muhibuttari MAG, dan Wakil Ketua 3 Tengku Haji Hasbi Al-Bayuni. Salinan tausiah tersebut diperoleh Serambi FM dari Wakil Ketua 1 MPU Aceh, Tengku Haji Faisal Ali pada Sabtu 10 April 2021. Dalam tausiah itu, MPU mengeluarkan 8 putusan dengan pertimbangan utama karena kondisi pandemi wabah penyakit COVID-19 belum berakhir penyebarannya. Salah satu putusan yang termaktub dalam tausiah tersebut melarang masyarakat Aceh untuk melaksanakan kegiatan keramaian dalam rangka mencegah penularan virus, seperti duduk kumpul-kumpul bersama di jalan, buka puasa bersama, sahur bersama, safari subuh, dan lainnya. Sudarlun, sebanyak 17 orang warga dari 3 dusun di Desa Panton Raya, Banda Alam Aceh Timur mengalami keluhan pusing, mual, sesak napas, dan muntah darah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. 7 orang diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Zubir Mahmud, 1 orang ke Rumah Sakit Geraha Bunda, IDI Aceh Timur, dan 8 orang diobservasi di puskesmas terdekat. Selain itu, 55 kepala keluarga yang terdiri atas 259 jiwa terpaksa mengungsi ke kantor camat setempat. Diduga disebabkan oleh kecelakaan kerja di lingkungan sebuah industri minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Aceh Timur, yakni PT Medco. Petugas piket update data kebencanaan Aceh yang ditanyai Serambi FM mengakui adanya peristiwa itu. Menurut sumber Serambi FM, keracunan gas itu dirasakan dampaknya di 3 dusun dalam Kecamatan Banda Alam Aceh Timur, yakni Dusun Matang Panjang, Matang Mamplam, dan Dusun Tuha. Pihak BPBD Aceh Timur telah melakukan respons cepat terhadap dampak bencana di samping melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Melakukan pendataan, evakuasi, memberi perawatan dan merujuk korban ke rumah sakit dan puskesmas, serta senantiasa siaga terhadap kemungkinan terjadinya insiden lanjutan. Sementara itu, tim medical Medco ENP Malaka terus mendampingi warga saat pengobatan di puskesmas dan rumah sakit. Perusahaan akan terus memonitor kesehatan dan menyalurkan kebutuhan warga terdampak, serta terus berkoordinasi dengan pihak puskesmas dan instansi terkait lainnya. Darlun, pihak kepolisian Sumbul Salam memperingatkan warga untuk tidak berjualan mercon atau petasan dan sejenisnya saat bulan puasa. Polisi akan melakukan tindakan tegas dengan razia jika para pedagang tetap memperjualbelikan petasan karena mengganggu kenyamanan masyarakat dalam beribadah. Dari Sumbul Salam, Khalidin melaporkan. Kapolres Sumbul Salam AKBP Kori Wicaksono menjelaskan pihaknya melarang penjualan mercon atau petasan karena dapat mengganggu umat muslim beribadah puasa. Ia mengatakan larangan tersebut berlaku untuk semua pihak, baik pengguna maupun pedagang petasan. Dia menuturkan nantinya polisi akan gencar merazia petasan dalam operasi dan patroli yang digelar selama bulan Ramadan. Karenanya AKBP Kori mengingatkan semua pihak untuk mematuhi larangan penjualan petasan ini. Kecuali itu, AKBP Kori Wicaksono juga menyatakan pihaknya akan menggelar razia terhadap penyakit masyarakat atau pekat. Orang nomor satu di lingkungan kepolisian Kota Sumbul Salam ini mengimbau masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pendirian masjid merupakan suatu bentuk langkah strategis dalam pembangunan masyarakat madani. Selain dimanfaatkan sebagai tempat untuk beribadah, masjid juga berperan dalam membangkitkan kekuatan rohaniah dan keimanan. Tim Serambi FM melaporkan. Masjid Jami Tingtang merupakan salah satu masjid yang mengundang daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Arsitektur bergaya oriental khas negeri tirai bambu dengan nuansa warna khas kuning, merah, dan hijau menjadi keunikan sekaligus kebanggaan tersendiri dari masjid yang berlokasi di samping gerbang tol Sentul Barat ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam sambutannya menyatakan berbahagia karena masjid yang diinisiasi oleh Pak Muhammad Yusuf Hamka ini menjadi salah satu masjid yang secara arsitektur ikonik dan lokasinya strategis. Masjid ini merupakan bagian dari masjid-masjid yang berinisiasi oleh penasehat PT Citra Marga Nusapala Persada, Muhammad Yusuf Hamka. Masjid Jami Tingtang sendiri merupakan masjid bergaya oriental yang dibangun dengan total luas bangunan berukuran 523,2 meter persegi di wilayah tol yang tergabung dalam CMNP Group. Dari donasi yang diberikan untuk pembangunan masjid, sebagiannya digunakan untuk pendanaan UMKM Pojok Halal yang menjual berbagai produk halal dan berlokasi di lingkungan Masjid Jami Tingtang ini. Airlangga mengatakan Ramadan dan Idul Fitri akan segera tiba dan kegiatan keagamaan telah dibuka kembali. Untuk itu, pemerintah mengimbau agar kegiatan ibadah di lingkungan masjid dapat tetap dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, dan pembatasan jumlah maksimal 50% dari kapasitas ruangan. Target vaksinasi yang diminta oleh Presiden adalah sebanyak 70% dari total penduduk Indonesia pada akhir tahun 2021. Dan saat ini, pemerintah telah melakukan vaksinasi terhadap 13,4 juta orang. Tentu harapannya target ini bisa dicapai sehingga semuanya akan lebih baik lagi. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Wali Kota Bogor, Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Dewan Komisaris PT Marga Sarana Jawa Barat, Direksi PT Marga Sarana Jawa Barat, dan Pengurus PT Citra Marga Nusapala Persada. Sudarun, gempa 6,7 skala Richter mengguncang Malang, Jawa Timur, Sabtu 10 April 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Guncangan terjadi sebanyak dua kali. Orang-orang di desa Dada Perjo, kecamatan Junrejo, pada berhamburan keluar rumah karena guncangan gempa. Kompas.com melansir, salah seorang warga, Aditya Dwi Permana, merasakan gempa sebanyak dua kali. Sementara itu, Mak Muri, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Karangkates, Kabupaten Malang, saat dihubungi Kompas.com menerangkan, titik gempa berada di Laut Selatan Malang 6,7 magnitudo. Dari data BMKG, gempa yang berpusat 90 km barat daya Malang ini juga terasa sampai ke beberapa wilayah di Pulau Jawa, Bali, hingga Lombok. Salah satu provinsi yang turut merasakan gempa dengan kedalaman 25 km ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 10 April 2021. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram kami @serambifm. Syederalun, wassalam.